Pengkitana Yahya pasal 3. Nasuana anakua. Uki i susite'e lako malaika'na jama'ah jokota Sardis. Yate'e pepasan pole jo mai aku ton nampui pitu roh jo mai puang Allah Ta'ala na pitu bintuin. Yamo te'e pepasanku kuisen to apa mi pugau na kua tau kumua disanga kamu tuo apa yan na aku kukua tomate mo kamu. Yamo jo'o mangingaran kamu ami kana na itongan ni to apa den nuna pa jo kalemi ta abulu ite edauna pa na ta ade tarru na saba ia to panggaukan mi ku kita moi mesa te ada pa na susi to nakabudain na puangku puang Allah Ta'ala. Jaje ingaran pole ito pangapangajah mangka mo mi saading na mi katappa imo turu ijo'o mi mengkatoba yake te ada mi mangingaran tongan-tongan laratu na susi taboko na te ada mi kalannai kuta apa timba. Apa ya to kamu jamaah jo kota Sardis jenuna pa batu pira-pira tau to melo sipana to wading lalu mingka sola aku mang pakaian mabusa yamo to pakaian na to melo penawanna na sabak sipato iya na ya to patalo laku papakei pakaian mabusa na te edat to kuta adei sanganna lansura akatuan na laku akui jiolona ambeeku sola sininna malaika anakku mua umma aku. Ya toto mangpesa ading lana ingaran to apa na pau roh Allah Ta'ala lako jamaah. Nasuana anakua. Uki isu site'e lako malaika anak jamaah jokota Philadelphia. Ya te'e pepasan pole jomai aku. Toto malabi na totongan. Tontoe goncing na Raja Daud. Ya kekutimbakan ni to pelalan. Moi mesa tau te edawa ading salli'i. Ya ke ku salli'i, moi mesa tau te edawa ading timbakan ni. Ya mo te'e pepasanku, kuisen to apa mi pugau. Kuisen kumua te eda mi mawatang. Apa mi turu mo to pangajarangku, na te eda mi pesakkan ni nak, kumua tangnyana puang mi. Mangka mo kamu ku timbakan pelalan, na moi inda te eda na pule salli'i. Pesa adingi ite e, ya to umma'na balisi to sanga kalena to Yahudi, apa to manguragara, laku bawai ratu sujuk kamu, anna aku ito ikumua, to kupakamoja kamu. Apa yang na dete mi to waktu kamasusan, na kanangasan pecoba to sinin na taulan lino, laku pasalama kamu. Sanga mituru umo to pangajaranku, mitat tantajan na. Nalaratu nak mati madoi, kana naik melo itu apa mi ampui mo. Danggi na alai kamu tau to paraseng kapataluan mi. Na ya to topatalo, laku pupenjaji ariri lan bola na puangku, puang Allah Ta'ala, anna la torotaruh lan te eda cappa'ana. Laku uki ijo kalena jo tau, to sangan na puangku, puang Allah Ta'ala, na sanga kotana, yamo Yerusalem baru, tola melao jau mai suruga, jau mai puangku, puang Allah Ta'ala. Ya toto mang pesading, lana ingaran to apa na pau roh Allah Ta'ala lako jamaah. Nasuana anakua. Uki isu site'e, lako malaika ana jamaah, jokota Laodikia. Ya te'e pepasan pole jau mai aku, to disanga amin, to dikatapai, saabi maruruh natongan, garantona sininna to apa napaden puang Allah Ta'ala. Yamo te'e pepasanku, ku isen to apa mi pugau, tang malusu tang macakke kamu. Sitonganna, melo ke malusu pisen kamu, yari ka macakke pisen kamu. Apa tang malusu tang macakke kamu, yamo jo'o angku lalua kamu, mangkada kamu ukumua, sugihna, te'eda mo apa tang ku ampui. Apa teeda mi isen ni kumua, kamu mo tau masusanna, memasian penawa, makario-rio, buta, na mimang kale-kale. Jaji ku pakai ngak kamu ukumua, alli ito bulawan matasak lako aku mi sugih. Alli ito pakaian mabusa mi pake, janggi mimang kale-kale mi sirisan na kita tau. Nyalli to ito pejampi, mi sapuan ni matami, na wa ading pakita. Ya toto ku pakamoja kutarusan bang kukuan baatu ku pekaju. Ya mi jo'o pemaringan ni mi penawan mi mimeng katoba jo mai dosami. Pesa adingi ite ke edeh nak jo pelalan mes saada. Janna den tau saadingi to gamarangku na timbakan ni mentaman na sitamuan ni angku kumande sola. Ya toto patalo ku eloran cuma dokko jo saadeku. Jauh cadokuan malah abihku mang parenta. Susi aku patalo mo, na cuma dokko mo sol ambeku. Jauh cadokuan malah abihna, ku mang parenta sola. Ya toto mang pesading, lana ingaran to apa napau roh Allah Ta'ala lako jamaah.